Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Pakuan Raya rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan membaca Nailul Raja Syarah Safinatun Najah, ada catatan tambahan yang ingin saya bacakan berkenaan dengan yang telah kita baca iman dengan para rasul. Di halaman 84 atau berkenaan dengan mengimani kita, di situ disampaikan bahasanya kitab yang Allah turunkan ada 104, 50 diantaranya diturunkan kepada Nabiullah Zish. Maka kalimat tersebut menetapkan adanya satu nabi yang bernama Zish. Keterangan pelengkap dan tambahan untuk hal ini adalah di kitab Qasasul Anbiya karya Syekh Mustafa Al-Adawi, di pembahasan tentang nabi, kisah Nabi Idris. Syekh Mustafa Al-Adawi hafizallahu taala mengatakan, la a'lamu dalilan ala anna hunaka nabiyyun yuqalu lahu Syithun. Aku tidak mengetahui ada dalil yang menunjukkan adanya seorang nabi bernama Nabi Syith. Kemudian kemarin berkenaan dengan Nabiullah Idris alaihissalam, kemarin sempat kita sampaikan perselisihan ulama apakah dia sebelum Nuh ataukah setelah Nuh, bahkan setelah, bahkan adalah nabi-nabi Bani Israel. Maka di sini di buku ini Qasasul Anbiya, di pembahasan tentang kisah Nabi Idris, Syekh Mustafa Al-Adawi menguatkan, merujukkan pendapat yang mengatakan bahasanya Idris adalah nabi sebelum Nuh alaihissalatu wassalam. Sisi pendalilannya dan penjelasannya saya bacakan. Beliau katakan, yulahat perlu diperhatikan bahasa Idris tidaklah disebutkan namanya di sejumlah ayat di surat Al-An'am. Yang satu surat, ya satu ayat yang mengumpulkan sejumlah para nabi. Ada 18 nabi yang disebutkan di surat Al-An'am ayat 83 dan 84. Oleh karena itu, wa min thamma, karena itu, maka Nabi Idris tidaklah termasuk dari bagian para nabi yang disebutkan di surat Al-An'am, yaitu ayat yang bunyinya wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih nafa'u darajatin man nasya' inna rabbaka hakimun alim. Wa habna lahu, kami berikan lahu untuk Ibrahim, Ishak dan Yakub, kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl. Masing-masing kami berikan hidayah, dan wa nuhan dan Nuh hadaina min qabl, sebelumnya Nuh yang sebelumnya sebelum Ibrahim juga telah kami beri hidayah. Wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaiman. Kemudian di antara keturunannya Nabi Dawud dan Dawud, Sulaiman dan seterusnya. Lantas kemudian Allah sebutkan nama banyak nabi. Dan terdapat perselisihan di antara ahli tafsir tentang wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaiman hi, di kata-kata wa min dzurriyyatihi ini kembali kepada Nuh ataukah kembali kepada Ibrahim. Namun yang jelas Nabi Allah tidak menyebutkan Idris bagian dari nabi-nabi tersebut. Apapun pendapat ulama tentang makna wa min dzurriyyatihi, apakah itu kepada kembali ke Ibrahim ataukah Nuh alaihi wassalam, yang jelas falam yadhkur Idrisa, Idris tidak disebutkan. Tidak disebutkan. Fawwa yuqawwi qawla man qala innahu laysa min dzurriyyati Nuhin wala min dzurriyyati Ibrahim. Maka hal ini menguatkan pendapat ulama yang mengatakan kalau Idris itu bukanlah keturunan Nuh, juga bukan pula keturunan Ibrahim. Fa min thamma fa huwa min dzurriyyati Adam qabla Nuhin wa Ibrahim. Oleh karena itu maka dari sana bisa disimpulkan bahasanya Idris adalah keturunan Adam sebelum Nuh dan Ibrahim. Wa min thamma, maka dari sana, fa innahu wal ilmu indallah awalu nabiyyin ba'da Adam alaihi salam. Maka Nabi Idris wallahu a'lam adalah nabi pertama setelah Adam. Amanuhun fa huwa awwalu rasulin. Sedangkan Nuh adalah rasul pertama yang Allah utus untuk penduduk bumi. Itu kesimpulan Syaikh Mustafa Al-Adawi di kitabnya Qasasul Anbiya. Ya, kemudian kita lanjutkan. Ya, kemarin kita bahas tentang pengertian fardu. Qala syarih rahimallahu ta'ala wa wa'atul ahkami syar'iyah as-sab'ah, maka fardu adalah salah satu dari 7 hukum syar'i. Yang lainnya setelah fardu ada mandub. Wawa dan mandub adalah yang diberi pahala jika dilakukan dan tidak dihukum jika ditinggalkan. Kemudian yang ketiga ada al-muharram. Ya, haram adalah yang diberi pahala jika ditinggalkan. Namun ingat syaratnya imtithalan karena taat. Maka meninggalkan hal yang haram itu tidaklah berpahala kecuali jika imtithalan karena taat kepada aturan. Maka jika seorang itu meninggalkan hal yang haram bukan karena yang lainnya, namun karena yang lain, karena tidak punya biaya untuk kemudian melakukan hal yang haram padahal sebenarnya ingin melakukannya, maka itu tidak ada pahalanya. Wala yu'aqabu ala fi'lihi, dan tidaklah diberi hukuman ala fi'lihi karena yusabu ala tarki imtizalan. Muharram itu diberi pahala jika ditinggalkan karena taat. Wa yu'aqabu ala fi'lihi, dan ada iqab atau hukuman karena melakukan hal yang haram. Kemudian makruh adalah perbuatan yang diberi pahala jika ditinggalkan imtizalan karena taat. Makruh, meninggalkan yang makruh itu berpahala jika motivasinya motivasi yang benar yaitu taat, dan tidak ada hukuman karena melakukan hal yang makruh. Kemudian yang kelima adalah mubah, yaitu hal yang tidaklah diberi pahala jika ditinggalkan, tidak pula ada pahala jika dilakukan, dan tidak ada hukuman karena melakukannya ataupun karena meninggalkannya. Kemudian sah kalau untuk ibadah, artinya ibadah yang waqa'ah dilakukan kafian dalam keadaan mencukupi untuk gugurnya kewajiban qadha. Mencukupi untuk gugurnya kewajiban qadha. Maka jika dilakukan namun itu belum menggugurkan kewajiban qadha, maka dia bukanlah ibadah yang sah. Wa fi uqudil al-muamalat, dan dalam kemudian muamalah, dalam transaksi, maka transaksi yang sah adalah mazhabata ala mujibi syar'i, yang dia itu ada berdasarkan tuntutan syariat, maka dia sah. Kemudian sah itu adalah satu hal yang ada transaksinya, jual belinya berarti ada, sewa menyewanya berarti ada. Kemudian batil atau batal, dia adalah sinonim dengan fasid fil asal menurut pendapat yang paling kuat. Untuk ibadah yang fasid atau ibadah yang batil atau ibadah yang batal, dia adalah ibadah yang tidak menggugurkan qada. Sedangkan dalam transaksi muamalah, transaksi yang batal adalah makhalafa syara', yang transaksi yang menyelisih syariat. Kemudian tentang masalah wudu. Wudu dalam bahasa Arab adalah nama untuk membasuh sejumlah anggota badan. Diambil dari kata-kata wadu'ah, yang artinya adalah indah dan indah. Maka di matan disampaikan bahasanya furudul wudu itu ada 6. Dan wudu dalam bahasa Arab makna asalnya adalah sesuatu yang bagus dan indah. Sedangkan secara syariat, wudu adalah nama untuk membasuh sejumlah anggota badan tertentu, dan semuanya adalah anggota badan yang terbuka. Semuanya adalah anggota badan yang terbuka, karena ada anggota badan yang tertutup pakaian, yang umumnya tertutup pakaian, dan ada anggota badan yang umumnya terbuka. Maka semua anggota wudu itu adalah anggota badan yang umumnya terbuka, wajah, kepala, tangan sampai siku, kemudian telapak kaki sampai mata kaki. Umumnya dia adalah anggota wudu yang terbuka. Oleh karena itu hikmah kenapa anggota wudu adalah anggota-anggota tersebut adalah karena dia adalah umumnya adalah anggota badan yang terbuka, maka dia lebih berpotensial untuk kena kotoran, debu dan yang lainnya dibandingkan anggota-anggota badan yang lain. Maka secara syariat wudu adalah nama untuk membasuh sejumlah anggota badan dengan niat tertentu. Penjelasannya, maka al-furud, yang al-furud di sini maknanya arkan, rukun, yang mahiyatul wudu, hakikat wudu tidak akan terwujud kecuali dengannya, itu ada 6. Yang dimaksud dengan fardu huna di sini adalah khusus rukni, secara khusus yang dimaksudkan adalah rukun. Maka fardu atau rukun wudu yang pertama adalah niat. Niat dalam bahasa Arab maknanya adalah al-qasdu, kesengajaan untuk melakukan sesuatu. Wa syar'an dan secara syariat menurut Syafi'iyah, definisi niat adalah qasdu syai', adalah kesengajaan untuk melakukan sesuatu, dan itu muqtarinan bifi'lihi. Maksud tersebut berbarengan dengan perbuatan, perbuatan atau dibergandengan dengan melakukan sesuatu yang dimaksudkan. Hadhi haqiqatuha, inilah pengertian niat. Maka niat didefinisikan adalah memaksudkan sesuatu dan maksud tersebut bergandengan bareng dengan dilakukannya sesuatu yang diinginkan. Ya, muqtarinan bi fi'lihi itu dasarnya menurut Syafi'iyah adalah firman Allah di surat Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Mukhlisina lahuddin itu hal, dan ikhlas di situ adalah niat. Maka niat itu hal. Karena hal maka dia bergandengan dengan ibadah. Maka tidaklah mereka diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dalam keadaan memurnikan niat untuk Allah. Dalam keadaan memurnikan niat untuk Allah. Dan al-ikhlas mukhlisina lahuddin, di sini ikhlas maknanya adalah an-niyah. Maka niat itu hal. Ini posisinya adalah dalam keadaan. Dari situ maka muncul ini kalimat muqtarinan bifi'lihi. Ini kesengajaan tersebut berbarengan dengan melakukan apa yang ingin dilakukan. Sedangkan hukum niat maka seringkali hukumnya wajib. Ada tentu ada sejumlah perbuatan yang tidak wajib pasang niat ketika itu. Ya, untuk membersihkan najis tidak ada kewajiban berniat membersihkan najis. Ya, dan itu tetap sah, membersihkan najisnya sah. Bayar utang itu juga tidak perlu niat bayar utang. Yang penting duitnya dikasihkan, ya, utang telah dibayar. Sah pembayaran utang meskipun tanpa niat bayar utang. Wa mahaluha, tempatnya niat adalah hati. Kemudian waktunya, waktu pemasangan niat adalah di awal ibadat kecuali puasa. Kecuali puasa. Maka puasa Ramadan itu niatnya sudah dipasang, boleh dipasang sejak tenggelamnya matahari. Sejak tenggelamnya matahari, tidak harus bergandengan dengan terbit fajar. Karena awal puasa adalah terbit fajar. Nah, kenapa kecuali puasa? Jawabannya ala Syafi'iyah karena masyakkah. Karena masyakkah, karena kesulitan. Nanti berarti semua orang harus melek ketika terbit fajar. Ketika terbit fajar di hari puasa berikutnya. Padahal sahur itu tidak wajib dengan sepakat ulama. Ditambah Nabi mengatakan adalah yang penting sebelum terbit fajar. Malam yubayyid atau malam yujmi as-sawma qabla al-fajri fala siyama lahu. Nabi katakan siapa yang belum pasang niat untuk berpuasa sebelum terbit fajar maka tidak ada puasa baginya. Maka yang penting sebelum terbit fajar. Maka alasan waktu niat itu panjang sejak tenggelamnya matahari karena hadis. Kemudian yang kedua, alasan logikanya adalah masyakkah. Kalau harus niat itu dipasang di awal ibadat, di awal ibadah puasa. Asahi annahu fihi, yang benar waqala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan yang benar dalam puasa azam itu menggantikan niat. Azam itu adalah keinginan yang muncul sebelum melakukan perbuatan, itu disebut azam. Maka dalam puasa azam itu menggantikan niat. Karena keinginan untuk berpuasa dipasang sejak misalnya waktu isya, maka ini namanya azam. Karena sebelum mulainya perbuatan, Sehingga azam di sini menggantikan posisi niat. Kemudian tentang cara berniat, maka itu berbeda dengan perbedaan objek yang diniatkan. Apa yang perlu dihadirkan saat berniat, nah itu beda-beda tergantung apa yang diniatkan. Kemudian syarat sahnya niat ada 6. Yang pertama, Islamnya orang yang berniat. Niatnya orang kafir tidak sah. Kemudian yang kedua, dia tamyiz. Orang yang berniat itu sudah tamyiz, sudah berumur 7 tahun dengan kalender Hijriah. Kalau dia belum tamyiz, maka niatnya tidak sah. Ilmun bil manwi, mengetahui apa yang hendak diniatkan. Mengetahui apa yang diniatkan. Bahkan hakikat niat itu adalah buah dari ilmu. Orang itu tahu besok malam itu, besok pagi itu satu Ramadan, dia tahu. Maka pengetahuan ini menghasilkan keinginan. Maka hakikat niat itu adalah buah dari ilmu. Maka tidak ada niat kalau tidak ada ilmu. Ketika orang itu tidak memiliki pengetahuan besok pagi adalah satu Ramadan, maka tentu malam ini dia tidak punya niat untuk berpuasa. Oleh karena itu, maka syarat sah niat adalah ilmun, memiliki pengetahuan tentang apa yang hendak diniatkan. Kemudian ada mul munafi, tidak adanya hal-hal yang meniadakan niat. Kemudian tidak mengkaitkan pemutusan niat dengan sesuatu. Maka jika dia berniat namun niatnya menggantung, jika terjadi ini saya berhenti, jika terjadi ini maka saya berhenti puasanya, atau saya berhenti, maka ini berarti menggantung. Jika nanti ada makanan enak, saya berhenti puasa. Maka ini berarti ta'liq qat'iha bisyai. Niat yang sah di sini dikatakan niat tersebut tidak dikaitkan dengan sesuatu, yang jika sesuatu itu terjadi maka dia akan menghentikan niatnya. Kemudian ada mutaraddud fi qat'iha, tidak ada kebimbangan untuk menghentikan niat. Ketika orang itu mau niat keluar, maka tidak ada bimbang untuk keluar dari perbuatan yang semula diniatkan. Kemudian maksud dan tujuan niat ada 2. Yang pertama, membedakan perkara adat dan perkara ibadah. Contohnya duduk di masjid. Duduk di masjid itu terkadang nilainya ibadah, yaitu i'tikaf wa ukhra, dan terkadang yang lain nilainya adalah istirahat. Apa yang membedakan ini sekedar istirahat di masjid ataukah i'tikaf di masjid? Yang membedakannya adalah niat. Semacam orang mandi, orang yang mengguyur air ke seluruh badan, yang membedakan antara itu adalah mandi pagi untuk menyegarkan badan setelah bangun tidur dan mau berangkat kerja, ataukah itu mandi junub yang bernilainya ibadah. Faktor yang membedakannya adalah niat. Kemudian fungsi niat yang kedua, membedakan level-level ibadah semacam ibadah fardu dengan sunnah. Yang membedakan antara qabliyah subuh yang itu hukumnya sunnah dengan sholat subuh yang hukumnya fardu, pembedanya adalah niat. Ya, maka penjelasannya, maka fardu wudu atau rukun wudu yang pertama adalah niat. Orang yang berwudu memasang niat untuk menghilangkan hadas kecil, atau memasang niat thaharah untuk sholat, atau pasang niat untuk melakukan wudu yang wajib, atau pasang niatnya cukup wudu saja. Maka di sini kemudian disampaikan pilihan-pilihan niat yang dihadirkan di hati ketika seorang itu berwudu. Di antaranya adalah sudah cukup ketika ada di hatinya, karena mahal tempat niat itu hati. Manakala di hatinya ada niat untuk berwudu begitu saja, itu sudah mencukupi, bisa untuk melakukan berbagai hal yang boleh setelah berwudu. Demikian niat-niat yang diperkenankan dengan syarat idza lam yakun hadasuhu daiman. Jika orang tersebut bukanlah orang yang hadasnya terus menerus. Orang yang hadasnya terus menerus semacam orang yang tertimpa salisul baul. Orang yang terus menerus kencing, ada tetes air kencing secara terus menerus. Demikian juga termasuk orang yang hadasnya daiman terus menerus wanita istihadah. Maka untuk orang-orang ini, maka niat yang dihadirkan adalah berniat untuk membolehkan sholat yang fardu, membolehkan untuk mengerjakan sholat yang fardu atau semacam itu. Tidak cukup jika niatnya adalah salah satu poin-poin di atas. Ya, tidak cukup kalau niatnya cuma sekedar berwudu atau thaharah. Maka itu tidak cukup karena dia tidak menjadi thaharah. Dia tetap hadas. Dia tetap dalam kondisi hadas. Atau niat untuk menghilangkan hadas kecil, padahal ternyata hadasnya enggak, tidak hilang. Maka nanti kalau dia berniat untuk menghilangkan hadas kecil, padahal dia adalah orang yang terus menerus hadas, maka itu niat yang tidak nyambung. Oleh karena itu niat yang benar adalah istibah. Ini adalah upaya untuk memubahkan melakukan sholat yang fardu supaya boleh mengerjakan sholat fardu. Kemudian tidak boleh tidak, niat itu harus bergandengan dengan pembasuhan awal bagian dari wajah. Sebagaimana yuklah mumimayati akan diketahui sebagai berikut. Maka pasang niat tadi kalau untuk berwudu itu berbarengan dengan membasuh wajah, yaitu di awal membasuh wajah. Kemudian rukun wudu yang kedua adalah membasuh wajah. Definisi wajah dari sisi panjang adalah dari tempat tumbuhnya rambut kepala, yaitu tempat normal tumbuhnya rambut kepala, bukan tempat setelah botak. Namun tolak ukurnya adalah dulu ketika belum botak, ketika masih normal, itu yang jadi tolak ukur. Jika tidaklah kemudian wajah dan ubun-ubun itu tidak, ubun-ubun tidak termasuk wajah, meskipun mulai tumbuhnya rambut di sini kok setelah botak. Nah, tolak ukurnya bukan kondisi setelah botak, namun kondisi normal. Tempat tumbuhnya rambut kepala ghaliban biasanya yaitu dalam kondisi normal. Kemudian akhirnya adalah sampai akhir pertemuan dua tulang rahang. Sedangkan lebarnya adalah di antara dua daun telinga. Lahyani, dua tulang rahang adalah dua tulang yang tumbuh di atas dua tulang ini, gigi bagian bawah. Kemudian wajah itu disebut wajah li'anna bihi, karena dengan wajah itulah taqa'u al-muwajahah, terjadi yang namanya berhadap-hadapan. Sehingga dari mana definisi wajah sebagaimana di atas menimbang wajah itu disebut wajah indal muwajahah, karena itulah yang terlihat saat duduk berhadapan. Nah, apa saja yang terlihat, nah itulah wajah. Maka dari daun telinga ke daun telinga, dari kemudian tempat tumbuhnya rambut, kepala dalam kondisi normal sampai dagu. Maka penjelasannya, maka fardu wudu yang kedua adalah membasuh wajah, dan yang dibasuh adalah kulit wajah, demikian juga bulu-bulu di wajah. Dan tentang bulu-bulu di wajah maka dirinci. Maka wajib air itu sampai ke bagian dasar bulu. Jika baik itu bulu yang tipis ataupun tebal, manakala itu di wajah. Boleh jadi di pipi, sebagian orang ada yang ada bulunya. Maka di sini disampaikan air harus sampai ke dasar, ke kulit pipi, baik bulu tersebut lebat ataupun tipis. Illa kecuali lihyah, jenggot laki-laki yang tebal. Demikian juga dua jambangnya yang tebal. Maka jenggot yang kemudian itu di dagu ataukah jambang yang ada di kiri dan kanannya, maka cukup membasuh bagian luarnya saja. Maka cukup bagi bagian luarnya saja, tidak harus sampai dasarnya. Maka jenggot disela-selai dengan jari yang basah, dan tidak harus memastikan air itu sampai ke dasar kulit. Nah, apa definisi tebal dan tipis? Disebut tebal manakala kulit tidak terlihat saat majelis takhatub, majelis ngobrol. Ketika dua orang duduk berhadapan, normalnya posisinya, kalau orang duduk berdua ngobrol berhadapan, normalnya posisinya jaraknya seberapa. Nah, ketika itu kulitnya tidak terlihat karena tertutup bulu atau rambut itu, maka itu berarti tebal. Ya, jenggot yang tebal itu definisinya ketika dua orang duduk berhadapan, maka kawannya itu tidak bisa melihat kulit. Ya, kulit di situ tempat tumbuhnya jenggot, itu berarti jenggot yang tebal. Jika masih terlihat, maka itu berarti jenggot yang tipis. Wal khafif aksuhu, sehingga ya, jenggot yang tipis dan yang lain itu adalah kebalikannya. Kemudian tadi, kalau untuk jenggot yang tebal cukup membasuh dohir, permukaannya. Maka yang dimaksud dengan dohir adalah wajhu syari al-a'la minat tabaqati al-ulia, adalah bagian depan dari bulu jenggot yang paling atas, minat tabaqati al-ulia, dari lapisan yang paling atas. Oleh karena itu fama baina tabaqat, apa yang diantara lapisan-lapisan, demikian juga jika jenggot itu panjang mayali as-sadr, apa yang kemudian di dekat dada itu statusnya adalah batin. Statusnya adalah batin, bagian dalam. Berarti zahir itu bagian luar atau bagian depan. Nah, kalau itu batin maka tidak wajib dibasuh. Maka di sini disampaikan bahasanya kalau jenggot itu tebal, yang diwajib dibasuh wajib yang wajib kena air adalah bagian depannya saja. Karena jenggot itu boleh jadi ada umpun paling depan, itu tobaqoh yang ulia, dan nanti belakangnya ada umpun bulu-bulu lagi, belakangnya boleh jadi ada lagi. Maka jika jenggot orang itu panjang, maka nanti ada tobaqoh, ada lapisan-lapisan. Maka yang zahir itu adalah tobaqotul ulia, itu pun bagian depan, sisi yang paling tinggi, bagian depan, sisi yang paling tinggi dekat dengan dagu. Nah itu yang disebut zahir. Kemudian sedikit melebar, bulu di wajah itu ada 20 macam. Yang pertama adalah al-ghumam, itu adalah bulu yang tumbuh di dahi, di jidat. Jika ada bulu tumbuh, itu bahasa Arabnya itu. Kemudian hajibani, dua hajib, berarti tiga. Karena tadi satu, kemudian ininya hajibani dua, berarti ada tiga. Dia adalah bulu-bulu yang tumbuh di bagian atas mata, alis bahasa kita. Kemudian khaddani adalah bulu-bulu yang tumbuh di dua pipi. Dia diberi nama sebagaimana nama tempatnya, yaitu pipi. Kemudian sibalani, dia adalah ujungnya kumis. Ini ujungnya kumis yang bisa dipelintir, itu namanya sibal. Tentu ada dua, kiri dan kanan. Kemudian dan al-aridani adalah al-munkhafidani anil udhunaini ila dhaqan. Ya, aridani mungkin jambak. Dia adalah yang turun dari telinga sampai dagu. Bulu yang ada dari telinga, dari telinga di sini sampai dagu, aridan dari jambak. Sedangkan ida itu adalah bulu yang tumbuh di antara pelipis dan arit, yang itu lurus dengan telinga ini. Ya, ini ada pas lurus dengan telinga. Ini namanya idhar. Ya, dia bulu yang tumbuh di antara sadak pelipis ini, dengan sadak dan arit, dengan arit antara sini yang lurus telinga ini. Ya, demikian. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.